Berapa bencana kerap melanda. Sudahkah kita membaca bencana kerap melanda, berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terperikan. Petanda apakah ini semua? Sekedar cobaan, apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azza wa Jalla, ya Azza wa Jalla, cobaan mantapkanlah iman dan kesabaran. Kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesadaran. Sungguh kami insan yang aniaya. Sekedar cobaan, apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azza wa Jalla, ya Azza wa Jalla. bencana. Cuma-cobaan mantapkanlah iman dan kesabaran. Kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesadaran. Sungguh kami insan